وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali. Ini ketika dia memiliki rasa malu kepada manusia, dia akan terdorong untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik dan juga akan meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Ataukah yang dimaukan juga rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya juga seseorang akan terdorong untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terdorong untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu lakukan karena dia memiliki rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seseorang memiliki rasa malu yang seperti ini, maka seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang sudah kita lewati, bahwasanya rasa malu la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah datang kecuali dengan membawa kebaikan. Dalam riwayat Imam Muslim disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u khairun kulluhu. Yang namanya rasa malu khairun kulluhu. Semuanya itu adalah baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setelah membawakan hadis di atas, beliau juga membawakan hadis yang lainnya, yaitu kata beliau, wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi wal haya'u syu'batun min al-iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya iman itu adalah bid'un wa sab'una syu'bah. Itu bid'un adalah merupakan bilangan 3 sampai 9. Sehingga di sini maknanya adalah yang namanya iman itu adalah 70 sekian. Itu antara bilangan tadi, 70 sekian cabang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'laha qawlu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi dari cabang keimanan tersebut adalah qawlu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya cabang keimanan yang paling tinggi adalah seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena dengan kalimat tersebut, seorang yang tadinya kafir, dengan mengucapkan la ilaha illallah dia akan menjadi muslim, dan kalau enggan dia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariqi. Dan yang paling rendah dari cabang-cabang keimanan adalah imatatul adha, anit tariqi, yaitu menghilangkan adha, menghilangkan gangguan, anit tariq, dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rasa malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari keimanan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya rasa malu ini adalah termasuk salah satu cabang dari 70 sekian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam awal hadisnya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Sehingga menunjukkan kepada kita yang namanya rasa malu ini adalah merupakan bagian dari iman. Itu bagian dari iman. Karena dengan rasa malu seseorang akan terdorong untuk melakukan perkara-perkara yang baik ataukah meninggalkan perkara-perkara yang jelek seperti yang disebutkan tadi. Sehingga semuanya itu adalah merupakan bagian dari keimanan. Hadis yang mulia ini, sebelum kita lanjutkan membaca penjelasan yang ada dalam kitab kita ini, di sini ada faedah yang mungkin bermanfaat bagi kita seluruhnya, yang tinggal di sini, di komplek Ma'had, yang ada di kaplingan kita, yang seperti antum ketahui, jalan-jalan yang digunakan untuk berlalu-lalang oleh kita semuanya, ini semuanya dalam kondisi sempit. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan adalah faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sarahnya, dalam sarah Riyadhus Shalihin. Setelah beliau membawakan hadis ini dalam kitab ini, itu kitab pembahasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Kitabul Adab, pembahasan Al-Haya, rasa malu, beliau menyebutkan faedahnya. Kata beliau, "Fi hadzal hadisi," dalam hadis ini, hasun ala imatatil adha anit tariqi, adanya hasungan, adanya dorongan untuk menghilangkan adha anit tariqi, itu untuk menghilangkan gangguan dari jalan. Li'annahu idha kana minal imani faf'alhu yasdad imanuka wa yakmul. Kata beliau, karena jika menghilangkan gangguan dari jalan itu termasuk dari bagian iman, faf'alhu, kata beliau, kerjakanlah perkara tersebut, niscaya imanmu itu akan bertambah dan juga akan sempurna. Karena dengan seseorang menjalankan cabang-cabang dari keimanan, bentuk-bentuk ketaatan dari keimanan, maka imannya tentunya akan bertambah dan juga akan semakin sempurna. Fa idza wajadta adan fit tariqi hajaran aw zujajan aw syaukan aw ghayra dzalik fa azilhu fa inna dzalika minal iman. Kata beliau, maka jika engkau mendapatkan adan fit tariqi, itu adanya gangguan di jalan yang bisa mengganggu jalannya manusia, baik yang mengganggu tersebut adalah hajaran berupa batu, tumpukan batu ataukah yang lainnya, au zujajan ataukah pecahan kaca, au syaukan ataukah duri, au ghairu dzalik ataukah selain daripada yang disebutkan tadi, maka kata beliau, fa'azilhu, hilangkan gangguan-gangguan tersebut yang berupa perkara-perkara yang disebutkan tadi, mungkin kaca ataukah batu ataukah duri ataukah mungkin yang lainnya. Kemudian kata beliau, fa inna dzalika minal iman, karena menghilangkan perkara-perkara yang demikian ini adalah termasuk bagian dari iman. Kemudian yang kita inginkan tadi yang sudah disampaikan, kata beliau, karena menghilangkan gangguan-gangguan tadi ini adalah termasuk dari bagian iman, hatta sayyarah idza ja'altaha fi wasati at-tariqi wa dayaqta 'ala an-nasi faqad wada'ta al-adha fi turukin nasi. Sekalipun, kata beliau, as-sayyarah, itu mobil, mungkin kalau mobil itu susah masuk ke kaplingan kita, yang mungkin masuk adalah kendaraan roda dua, yaitu kata beliau, sekalipun adalah as-sayyarah ataukah roda dua, jika engkau menjadikannya, itu menempatkannya, fi wasatil tariq, di tengah jalan, wadayakta alan nasi, dan engkau membuat sempit manusia untuk berlalu, faqad wada'tal adha fi turukin nasi, maka sungguh engkau telah meletakkan suatu gangguan di jalan manusia, itu di jalan yang digunakan untuk berlalu manusia. Ini yang kita inginkan tadi, karena kita mendapati jalan-jalan di gang-gang kita ini sangat sempit, sehingga kita diingatkan oleh beliau di sini supaya kita menempatkan kendaraan-kendaraan kita jangan di tengah, ataukah kalau di pinggir maka jangan berjajar dua, karena bisa mengganggu apa? Mengganggu jalannya manusia, atau apalagi berjajar tiga sehingga jalan ini sangat susah. Sehingga yang seperti ini sangat diperhatikan, itu sangat diperhatikan. Maka beliau, jika engkau meletakkan kendaraanmu itu mobil ataukah yang sejenisnya di tengah-tengah jalan ataukah sampai mengganggu jalannya manusia, maka sungguh engkau telah meletakkan satu gangguan fiturukin nasi, kata beliau, di jalan-jalan yang digunakan oleh manusia untuk berlalu. Maka kata beliau, wa izalatu dzalika minal iman, maka menyingkirkan hal-hal yang demikian, itu menyingkirkan kendaraan yang bisa mengganggu jalannya manusia, ini adalah termasuk dari bagian iman. Itu kalau kita melihat ada kendaraan yang diparkir sembarangan sehingga mengganggu jalannya manusia, disingkirkan, diparkir di tempat yang aman, diparkir di tempat yang memungkinkan untuk manusia itu berlalu dengan mudah. Menyingkirkan yang demikian, memindahkan yang demikian, ini adalah termasuk dari bagian keimanan. Wa idza kana imatatul adha 'anil tariqi minal iman fa wad'ul adha fit tariqi minal khusran wal 'iyadu billah. Kata beliau, kalau seandainya menghilangkan gangguan 'anil tariqi, menghilangkan gangguan dari jalan, itu termasuk dari bagian iman, itu seperti ini contohkan oleh beliau, sekalipun itu adalah merupakan kendaraan yang dipakai oleh manusia, kalau diparkir, diletakkan di tempat-tempat yang mengganggu jalannya manusia, itu kalau dikatakan termasuk dari bagian iman, maka kata beliau, fawad'ul adha fit tariqi minal khusrani wal 'iyadu billah. Maka meletakkan gangguan di jalan yang biasa dilakukan oleh manusia, itu adalah termasuk dari khusran, itu kerugian. Kenapa rugi? Karena imannya ini berkurang. Dengan dia meletakkan gangguan, baik duri ataukah kaca ataukah yang lainnya, ataukah kendaraannya, berarti ini adalah merupakan satu kerugian, yaitu imannya sedang turun. Itu kata beliau, wa min naqsil imani, dan termasuk dari kekurangan iman. Ini jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh, karena beliau mengungkapkan di sini, wa min naqsil iman, dan termasuk dari apa? Kekurangan iman. Itu karena mengganggu jalannya manusia. Sehingga kita yang hidup bermasyarakat seperti ini saling memaklumi. Itu kita menggunakan kendaraan-kendaraan kita diparkir di tempat-tempat yang jangan sampai mengganggu manusia yang lainnya untuk berlalu. Oleh karena itu kata beliau, walidzalika yajibu ayyakuna al-insanu hayyal qalbi yas'uru bisu'urin nasi. Oleh karena itulah wajib untuk seseorang itu hayyal qalbi, untuk memiliki rasa malu, kata beliau. Yas'uru bisu'urin nasi, dia memiliki perasaan yang dirasakan oleh manusia. Artinya kalau manusia itu merasa terganggu, seharusnya dirinya pun merasa terganggu. Kalau dirinya tidak mau diganggu, maka jangan meletakkan gangguan kepada manusia. Itu istilahnya tepak ngawak kalau bahasa kita. Itu bahasa Cilacapnya mungkin itu, tepak ngawak. Itu merasa, apa namanya, seperti yang dirasakan oleh manusia. Wallahualam bahasa di sini. Itu yang jelas, yas'uru bisu'urin nas. Dia harus memiliki perasaan seperti yang dirasakan oleh manusia. Kalau dirinya tidak suka untuk diletakkan gangguan yang dirinya tidak bisa lewat, maka jangan meletakkan gangguan yang manusia lain pun tidak bisa lewat. Mungkin dengan kendaraannya, barang-barangnya, ataukah yang lainnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Demikian pula di sini, Yang berikutnya kata beliau, masih kelanjutan dari faedah tadi. Tajidu ba'dan nasi al-ana yuqifu as-sayyarata fi ayyi makanin bit-turi aw bil-'ardi ma yahtammu. Engkau menyaksikan kata beliau, sebagian manusia sekarang mereka ini yuqifu as-sayyarata, yaitu yuqifu memarkirkan mobilnya ataukah kendaraannya yang jelas, fi ayyi makanin, di tempat manapun, baik dengan melintang ataukah yang lainnya, dia tidak peduli. Dia tidak peduli al-makanu dayyik awil makanu wasi' ma yubali. Dia tidak peduli apakah tempat yang digunakan untuk parkir tersebut adalah tempatnya sempit ataukah tempatnya luas. Dia tidak peduli. Yang penting dia meletakkan kendaraannya. Namun tidak peduli apakah manusia bisa lewat dengan dia memarkir kendaraannya di situ ataukah tidak. Dia tidak peduli. Maka kata beliau, perbuatan yang seperti ini, laisat hadhihi khisalal mu'min, yang seperti ini bukanlah termasuk dari perangainya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengenal cabang-cabang keimanan. Di antara cabang-cabang keimanan adalah rasa malu, itu rasa malu. Kemudian di antara cabang keimanan juga adalah seperti ini, itu imatatul adza 'anit tariq, itu menghilangkan gangguan dari jalan. Dan termasuk dari kurangnya iman adalah meletakkan gangguan yang bisa mengganggu manusia. Maka sungguh kata beliau, yang seperti ini, yaitu perbuatan tidak peduli, meletakkan gangguan berupa kendaraan yang diparkir dengan sembarangan, ini adalah bukan termasuk dari khisalul mu'min, itu perangainya, akhlaknya seorang mu'min. Al-mu'minu huwa alladhi yakunu hayyal qalbi. Seorang mu'min adalah, kata beliau, orang yang hayyal qalbi, yaitu orang yang memiliki rasa malu dalam hatinya. Yas'uru bisu'urin nasi, dia memiliki perasaan seperti yang dirasakan oleh manusia. Ini kata beliau, yuhibbu lin nasi ma yuhibbu li nafsihi, dia suka untuk manusia, ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang disukai oleh dirinya. Itu seperti tadi, yas'uru bisu'urin nas, itu merasa seperti apa yang dirasa oleh manusia, sehingga dia pun suka kalau manusia lancar jalannya sebagaimana dirinya suka kalau dirinya ini lancar jalannya. Kaifa ta'ti masalan wa tuqifu sayyarataka fi 'ardi at-tariqi wa la tubali bi tadyiqi at-tariqi 'ala an-nas. Bagaimana misalnya engkau datang kemudian engkau memarkirkan kendaraanmu, mobilmu atau kendaraan yang lainnya, fi ardi tariqi, di tengah-tengah jalan, engkau tidak peduli bi tadyiqi tariq, itu tidak peduli bahwasanya perkara tersebut bisa menyempitkan jalan, bisa menyempitkan jalannya manusia. Ini bukan perangainya seorang mukmin, kata beliau seperti yang di atas. Ahyanan yasudduna tariqa, terkadang tidak hanya menyempitkan jalan, yasudduna tariqa, bahkan menutup sama sekali. Yasuddun at-tariq, itu yasuddun, menutup jalan sama sekali sehingga tidak ada celah untuk manusia bisa berlalu. Yaqifuna 'inda babi masjidil jami' wa yakunu at-tariqu dayyiqan. Itu yaqifuna 'inda babi masjidil jami', dia memarkirkan kendaraannya tersebut 'inda babi masjidil jami', itu di depan pintu masjid jami'. Wa yakunu at-tariqu dayyiqan, sehingga jalan keluar dari masjid tersebut ini menjadi sempit. Ini pun perkara yang sering kita saksikan. Yaitu kita melihat bahwasanya jalan ketika hendak keluar ini penuh dengan kendaraan. Maka diberi hak jalan orang-orang yang mau lewat menggunakan jalan tersebut. Jangan sampai kita terkena larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu meletakkan gangguan di tengah-tengah jalan manusia. Fa idza kharaja an-nasu yawmal jum'ah dayyaku 'alaihim wa hadha ghalatun. Maka jika manusia keluar pada hari Jumat atau seusai salat Jumat, dayyaku 'alaihim, mereka ini yang menutup jalan dengan memarkir kendaraannya tidak peduli, ini telah dayyaku alaihim, telah menyempitkan jalan-jalan mereka, itu manusia yang keluar dari masjid. Wa hadha ghalatun, kata beliau, ini adalah merupakan kekeliruan. Fa imatatul adha 'anil tariqi shadaqatun, maka menghilangkan gangguan dari jalan ini adalah merupakan sedekah. Itu merupakan sedekah, itu adna imatatul adha 'anil tariq, termasuk dari cabang keimanan yang paling rendah. Dan walaupun dikatakan rendah, bukan berarti pahalanya sedikit. Itu bukan berarti pahalanya sedikit. Buktinya, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya kalau seseorang meletakkan gangguan dengan sengaja, bisa mengganggu jalannya manusia, itu termasuk dari kekurangan iman pada orang tersebut. Imannya menjadi berkurang dengan perbuatan dia mengganggu jalan orang lain untuk berlalu. Kemudian kata beliau, fa'ala hadha, maka berdasarkan hal ini, yanbaghi lil insani ay yakuma bi imatatil adha 'anil tariqi, maka berdasarkan hal ini sepantasnya bagi beliau, bagi seseorang, ay yakuma bi imatatil adha 'anil tariqi, untuk bangkit menghilangkan gangguan dari jalan tersebut, dihilangkan, baik berupa batu ataukah yang lainnya, kaca ataukah seperti kendaraan tadi yang diparkir sembarangan. Maka ini termasuk dari bagian iman. Sehingga beliau menasihati kita semuanya untuk kita bangkit menghilangkan gangguan-gangguan tersebut yang bisa menghilangkan jalan mengganggu jalannya manusia. Wa idza kana la yastati'u kama law kanat ahjaran kabiratan aw akwaman min ar-ramal aw ma asbaha dhalik falyuballigh al-mas'ulin. Kata beliau, kalau dia tidak mampu untuk menghilangkan gangguan tersebut, misalnya kalau gangguannya tersebut adalah ahjaran kabiran, ternyata pohon yang sangat besar, itu batu yang sangat besar, itu hajar yang sangat besar, au akwaman minar ramal, ataukah tumpukan dari kerikil-kerikil, batu-batu yang dia tidak mungkin bisa mengangkat sendirian, ataukah yang semisalnya, maka kata beliau caranya adalah falyuballigh al-mas'ulin, maka dia menyampaikan kepada yang bertanggung jawab, itu yang memilikinya ataukah yang mengurusi perkara tersebut, sampaikan bahwasanya ini adalah merupakan perkara yang mengganggu jalannya manusia. Ini kita perhatikan, terutama kita yang biasa meletakkan material-material di jalan-jalan yang biasa digunakan berlalu oleh manusia, maka diperhatikan hal-hal yang demikian. Kata beliau, liyuballigh al-baldata masalan, al-baladiyata masalan, li'annaha al-mas'uliyah an hadha. Hendaknya dia menyampaikan kepada al-baladiyah, itu kepala desanya, ataukah sukunya, ataukah kepala ma'hadnya, ataukah kepala ininya dan juga yang lainnya, RT-nya dan juga yang lainnya, misalnya, karena dialah yang bertanggung jawab mengurusi ini seluruhnya. Yuballighuha hatta yakuna mimman ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia menyampaikan perkara tersebut kepada yang bertanggung jawab tadi, sehingga yang seperti ini adalah termasuk dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mengingatkan. Ini faedah yang sangat penting yang mengingatkan kita seluruhnya, karena kita hidup memang terkadang mendapati situasi yang seperti ini, sehingga ini perlu untuk kita bacakan sebagai pengingat bagi kita, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Kita kembali kepada kitab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam Makarimul Akhlaqnya. Kata beliau selanjutnya, wa idza kana 'indal insani haya'un wajadtahu yamsi masjan mustaqiman laysa bil ajallati allati yudhammu alaiha wa laysa bit tamawuti alladhi yudhammu alaihi aydan. Kata beliau, dan apabila seseorang itu memiliki rasa malu, engkau akan mendapatinya yamsi masjan mustaqiman, engkau akan mendapati orang tersebut yamsi masjan mustaqiman, itu berjalan dengan jalan yang mustaqim, itu lurus, sedang dan juga yang lainnya, itu maksudnya sedang, yaitu dijelaskan oleh beliau laisa bil ajallati, allati yudhammu 'alaiha. Dia tidak berjalan dengan al-ajalah, yaitu dengan bergesa-gesa, yaitu dengan tergesa-gesa, yang seperti ini adalah merupakan yudhammu 'alaiha, perkara yang dicela. Seseorang berjalan dengan tergesa-gesa, ini adalah merupakan perkara yang tercela. Demikian pula sebaliknya, walaysa bitamawuti alladhi yudhammu 'alaihi. Demikian pula dia tidak berjalan dengan at-tamawut, sangat pelan sekali. Yang itu pun dicela. Yang itu pun dicela. Ini kalau seseorang memiliki rasa malu. Jalannya adalah yamsi masyan mustaqiman, sedang-sedang saja. Tidak terlalu cepat, yang itu manusia banyak menggunjingnya. Tidak terlalu lambat, yang juga manusia akan menggunjingnya, akan dicela gara-gara cara jalan yang sangat lambat. Kadzalika idza takallama tajiduhu la yatakallamu illa bil khairi wa bi kalamin tayyibin wa bi adabin wa bi uslubin rafi'in hasba ma yaqdiru alayh. Kata beliau, demikian pula jika dia berbicara, engkau pun akan mendapatinya la yatakallamu illa bil khair, tidaklah dia berbicara kecuali dengan kebaikan. Itu berbicara dengan kebaikan. Wa bi kalamin thayyibin, dan juga dengan ucapan-ucapan yang baik. Tidak teriak-teriak ataukah yang lainnya, walaupun bentuknya itu nasihat, tidak dilakukan dengan teriak-teriak. Dengan adab, itu wa bi adabin, dengan adab. Wa bi uslubin rafi'in, dan juga dengan uslub yang rafi', itu dengan metode anggah ungguh yang rafi', itu anggah ungguh yang tinggi. Itu memiliki sopan santun ketika berbicara. Ketika berbicara dengan manusia, menyampaikan ucapannya kepada manusia, menasihati manusia dengan uslub-uslub, metode-metode yang baik. Tentunya kata beliau, hasba ma yaqdiru alaihi, sesuai dengan kemampuan dia. Ini dilakukan seluruhnya karena dia memiliki rasa malu. Itu rasa malu ketika berbicara, mendorongnya untuk berbicara dengan kebaikan. Rasa malu mendorongnya ketika berjalan tidak terlalu lambat, tidak pula terlalu cepat, dan seterusnya dari perangai-perangai yang dihasilkan ketika seseorang memiliki rasa malu. Namun sebaliknya kata beliau, wa idza lam yakun hayyan fa innahu yaf'alu ma syaa. Akan tetapi jika dia tidak memiliki rasa malu sama sekali, fa innahu yaf'alu ma syaa, dia pun akan melakukan apa yang dia kehendaki. Tidak peduli apakah itu bisa menurunkan martabatnya, bisa menurunkan muruahnya, ataukah tidak menurunkan, tidak peduli. Apakah itu bisa menurunkan imannya ataukah yang lainnya, dia tidak peduli. Karena tidak memiliki rasa malu. Kama ja'a fil hadithis sahih, sebagaimana yang datang dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwatil ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari, "Inna mimma adraka an-nasu, sesungguhnya di antara perkara yang didapati oleh manusia, min kalamin nubuwwatil ula, yaitu dari ucapan kenubuahan yang pertama." Nubuah-nubuah yang pertama yang didapati oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak memiliki rasa malu, kerjakan semaumu. Ini, kerjakan semaumu jika engkau tidak memiliki rasa malu. Ini artinya bimbingan supaya kita memiliki rasa malu. Yang dengan rasa malu, kalau hendak berucap kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau hendak bertindak, dipikirkan terlebih dahulu apakah yang seperti itu bisa menurunkan muruahnya ataukah tidak. Ini apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'adara'i fi khidriha. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat pemalu. Orang yang sangat pemalu, minal adra'i fi khidriha, dibanding al-adra' fi khidriha. Al-adra' nanti akan disebutkan oleh beliau, ini adalah wanita yang belum menikah. Nabi SAW adalah seorang yang sangat pemalu, lebih tinggi rasa malunya dibanding seorang wanita yang belum menikah fi khidriha, di kediamannya, di kamarnya. Kata beliau, al-adra'u al-mar'atu allati lam tatazawwaj. Al-adra' adalah wanita yang belum menikah. Tentunya wanita yang belum menikah seperti yang dikatakan oleh beliau, wa 'adatuha an takuna hayyatan. Kebiasaannya seorang wanita itu adalah hayyatan, itu pemalu, rasa malunya sangat tinggi. Ini wanita ketika belum menikah. Berbeda ketika dia sudah menikah, mungkin rasa malunya sudah berkurang, walaupun masih memiliki rasa malu, namun beda dengan seorang gadis itu yang belum menikah, maka rasa malunya ini lebih tinggi daripada wanita yang sudah menikah. Ma'ada beliau, far rasul sallallahu alaihi wasallam asaddu haya'an min al-adra'i fi khidriha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih pemalu daripada al-adra fi khidriha, daripada wanita yang belum menikah fi khidriha, yaitu di kediamannya, di kamarnya, di kamar pingitannya. Walakinnahu la yastahyi min al-haqqi. Akan tetapi walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sangat pemalu, maka sungguh kata beliau, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam la yastahyi min al-haqqi, beliau tidak malu terhadap kebenaran, itu tidak malu dari menyampaikan kebenaran. Yatakallamu bil haqqi, beliau akan berbicara dengan kebenaran. Wa yasda'u bihi la yubali bi ahadin, akan mempertegas kebenaran tersebut. La yubali bi ahadin, dia beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan peduli dengan seorang pun. Kalau yang dibicarakan, yang disampaikan adalah al-haq, beliau tidak memiliki rasa malu. Adapun pada perkara-perkara yang lainnya, maka beliau ini memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Itu seperti yang dikatakan oleh beliau di sini, amma ma la tadi'u bihil huququ fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana ahyan nasi. Adapun perkara-perkara yang al-huququ bihi, yang hak-hak itu tidak akan hilang dengan rasa malu tersebut, dengan rasa malu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata hak-hak yang ada, baik haknya Allah subhanahu wa ta'ala ataukah haknya hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan hilang. Kana ahyan nasi, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemalu. Ini ketika tidak sampai menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Fa'alaika ya akhi bisti'malil haya'i wal adabi wattakhalluki bil akhlaqit tayyibati allati tumdahu biha bainan nasi. Maka wajib bagi engkau wahai saudaraku untuk menggunakan sifat malu, yaitu menggunakan rasa malu, dan juga al-adab, itu memiliki adab. Wa takhalluki bil akhlaqit tayyibati, dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik. Allati tumdahu biha bainan nas, yang dengan akhlak-akhlak yang baik tersebut engkau akan dipuji, disanjung di tengah-tengah manusia. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Dan biasanya manusia, ini penilaian utamanya, yang pertama kali yang dinilai oleh manusia adalah dari sisi akhlaknya, itu akhlak baiknya. Sehingga kita, seorang yang memiliki ilmu, yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam ini, harus lebih mengedepankan akhlak-akhlak yang mulia kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita membawa dakwah yang sangat mulia, membawa dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah salafiyah, yang dengan itu manusia akan kita harapkan mereka akan menerima dakwah tersebut, maka tentunya kita harus memiliki akhlak yang sangat mulia ketika kita menyampaikan dakwah tersebut kepada mereka. Kalau akhlak kita sudah dinilai oleh mereka dengan akhlak yang tidak baik, maka harapan kita ini sangat kecil kepada mereka. Mereka ini akan menerima dakwah yang kita bawa. Tentunya ba'dallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, وهكذا ينبهي للمؤمن أن يكون حيا لا يتخبط. Dan demikian pula ينبهي للمؤمن, sepantasnya bagi seorang mukmin, أن يكون حيا لا يتخبط, untuk dirinya ini memiliki rasa malu, akan tetapi rasa malu yang la yatakhabbat, yang tidak meraba-raba. Artinya rasa malu yang memang didasari dengan ilmu. Itu seperti yang sudah disebutkan oleh beliau rinciannya, rasa malu kepada manusia ataukah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa malu. Itu rasa malu yang bukan rasa malu yang yatakhabbat, itu yang meraba-raba, yang tidak memiliki landasan dari dinul Islam, agama Islam yang mulia ini. Wala yaf'alu ma yakhjalu wala yaf'alu ma yuntaqadu alaihi. Maka jangan sampai dia melakukan perkara-perkara yang yakhjal, yaitu perkara-perkara yang dia nanti akan menyesal setelahnya. Wala yaf'alu ma yuntaqadu alaihi, tidak pula dia melakukan perkara-perkara yang dia nanti akan yuntaqadu alaihi, dia akan dikritik gitu, melakukan perkara-perkara yang dia nantinya akan dikritik oleh manusia atas perkara yang dia lakukan tersebut. Ini sepantasnya bagi kita seluruhnya seorang yang beriman untuk seperti ini, memiliki rasa malu, namun rasa malu yang la yatakhabbat. Walakin idza sami'a ma yakrahu aw ra'a ma yakrahu fa innahu yata'assaru. Akan tetapi jika dia mendengar ma yakrahu, perkara yang dia tidak sukai, ataukah melihat perkara yang dia tidak sukai, fa innahu yata'astar, dia akan yata'astar, dia akan merasa, itu artinya dia akan merasa bahwasanya perkara ini adalah merupakan perkara yang tidak baik, yang dia dengar ini adalah merupakan perkara yang tidak baik, ataukah yang dia lihat ini adalah perkara yang tidak baik, itu karena dia memiliki rasa malu. Kalau mengerjakan perkara yang dia lihat ataukah yang dia dengar, dia akan malu. Ya ta'asar, dia akan terpengaruh ketika melihat ataukah mendengarnya, akan merasa. Walaysa minar rujulati alla tata'asar bisyai'in. Kata beliau, walaysa minar rujula, dan bukanlah termasuk dari ar-rujula, itu sifat lelaki, itu sifat lelaki. Alla tata'asar bisyai'in, yaitu engkau tidak terpengaruh dengan apapun, itu tidak merasa dengan apapun, mendengar sesuatu tidak merasa, melihat sesuatu yang tidak disukai tidak merasa. Ini bukan sifat ar-rujula. Karena kata beliau, li'anna alladhi la yata'assaru bisyai'in huwal balidu alladhi la yahissu. Karena orang yang la yata'assar bisyai'in, tidak terpengaruh, itu tidak merasa dengan sesuatu apapun, itu adalah huwal balid, itu orang yang bodoh, itu orang yang dungu. Melihat perkara yang tidak disukai ataukah mendengar perkara yang tidak disukai, dia tidak memiliki perasaan, tidak memiliki rasa, tidak suka, tidak malu ataukah yang lainnya. Maka orang yang tidak merasa seperti ini adalah orang yang al-balid alladzi la yahis, itu orang yang bodoh yang tidak memiliki his, yaitu tidak memiliki panca indera, tidak memiliki perasaan. Lakin tata'assar wa yamna'uka al-haya'u an taf'ala ma yunkar aw an takula ma yunkar. Akan tapi hendaknya engkau tata'assar, yaitu tata'assar terpengaruh terhadap apa yang kau lihat, ataukah terpengaruh merasa terhadap apa yang kau dengar. Wa yamna'uka al-haya'u, kemudian rasa malu tersebut mencegahmu untuk melakukan perkara-perkara yang akan engkau diingkari, ataukah mengucapkan perkara-perkara yang akan engkau ini diingkari. Itu mayungkar, itu perkara-perkara yang akan diingkari. Ini orang yang memiliki rasa malu seperti itu, akan tercegah dirinya dengan rasa malunya untuk melakukan ataukah mengucapkan perkara-perkara yang nantinya dia akan diingkari oleh manusia. Mungkin muadzin, kita lanjutkan kembali. Kemudian kata beliau, setelah menjelaskan kepada kita dan mendorong kepada kita untuk memiliki rasa malu, itu akhlak berupa rasa malu, maka yang perlu diperhatikan adalah setelahnya kata beliau, yaitu summa innal haya'a, لا يجوز أن يمنع الإنسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه. Kemudian kata beliau, sesungguhnya rasa malu, jangan sampai kata beliau, ataukah la yajuzu, tidak boleh untuk mencegah seseorang untuk bertanya tentang agamanya dari perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui. Artinya, walaupun kita dianjurkan oleh syariat yang mulia ini untuk memiliki rasa malu, namun bukan berarti rasa malu tersebut diperbolehkan untuk mencegah diri kita, untuk menghalangi diri kita untuk bertanya tentang agama kita, untuk bertanya tentang perkara-perkara yang terkait dengan agama kita, apalagi perkara-perkara tersebut adalah merupakan perkara yang wajib harus kita ketahui. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan termasuk dalam hal ini adalah, itu jangan sampai rasa malu yang kita miliki ini menghalangi pula untuk kita menuntut ilmu tentunya. Itu menuntut ilmu agama Islam ini. Itu jangan sampai dengan memiliki rasa malu kita tidak mau untuk menuntut ilmu, menimba ilmu dari perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui. Permasalahan akidah, salat, kemudian puasa, zakat dan juga yang lain dari perkara-perkara yang wajib untuk kita ketahui. Ini jangan sampai. Bertanya saja, ini jangan sampai terhalangi oleh rasa malu kita, apalagi menuntut ilmu agama Islam ini. Kata beliau, لِأَنَّ تَرْكَ السُّعَالِ عَنِ الدِّينِ فِي مَا يَجِبُ لَيْسَ حَيَاءً وَلَكِنَّهُ خَوْرٌ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. Karena meninggalkan bertanya, itu tidak mau bertanya tentang urusan agama, dari perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui, ini adalah bukan termasuk rasa malu. Jadi dia tidak mau bertanya tentang urusan-urusan agama dari perkara-perkara yang wajib, dikarenakan memiliki rasa malu, ini tidak termasuk digolongkan oleh beliau hayaan, itu rasa malu. Apa itu? Walakinnahu khawrun, akan tetapi ini adalah termasuk dari khawr, yaitu sifat pengecut. Itu seorang memiliki sifat pengecut. Itu pengecut sehingga menghalangi dirinya untuk bertanya tentang agama Islam ataukah menimba ilmu agama Islam ini. Maka sungguh kata beliau, Allah Subhanahu wa taala la yastahi minal haqqi, tidak malu terhadap al-haqqi, kebenaran. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-dini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sebaik-baik wanita adalah nisa'ul ansar, yaitu wanita dari suku Ansar, dari golongan Ansar. Kenapa? Dikatakan oleh Aisyah, sebaik-baik wanita adalah mereka, sebaik-baik wanita adalah wanita dari Ansar, karena kata beliau, lam yamna'hunna al-haya'u ayyatafaqqahna fid-din, tidak menghalangi mereka rasa malu yang dimiliki oleh mereka untuk tafaqquh fid-din, itu untuk mendalami belajar agama Islam ini. Padahal yang namanya wanita ini memiliki rasa malu yang luar biasa. Ternyata rasa malu yang dimiliki oleh mereka tidak menghalangi untuk mereka menimba ilmu yang terkait dengan agama mereka. Ini. Sehingga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita ansar, kata beliau. Fakanatil mar'atu ta'ti tas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis syai'i alladhi yastahyi min dhikrihi ar-rijalu, min dhikrihi ar-rijal. Kata beliau, maka ada seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, yaitu bertanya tentang sesuatu yang sesuatu tersebut yastahyi min dhikrihi ar-rijal, yang para lelaki ini merasa malu untuk menyebutkannya, yaitu untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para lelaki saja ini malu, memiliki rasa malu. Ternyata datang seorang wanita, ini wanita yang digambarkan oleh Aisyah dari suku Ansar, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang para lelaki itu saja malu untuk bertanya. Ini yang digambarkan oleh Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Tidak menghalangi mereka rasa malu yang ada pada mereka untuk yatafaqqah fiddin, yatafaqqahna fiddin, untuk memperdalam agama Islam ini. Yang dimaukan adalah seperti dalam hadis Ummu Sulaim, seperti yang akan disebutkan nanti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ketika Ummu Sulaim berkata ataukah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan kepada Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqqi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat, apakah seorang wanita itu wajib untuk mandi jika dia mimpi basah? Tentunya perkara yang seperti ini para lelaki saja ini mungkin malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita ini wajib untuk mandi jika dia mimpi basah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza hiya ra'atil ma, iya, jika memang dia melihat air, yaitu keluar air maninya dan dia melihatnya, itu ciri-ciri dan juga yang lainnya, sehingga dia wajib untuk mandi. Tentunya pertanyaan yang seperti ini adalah merupakan perkara yang malu untuk seseorang bertanya. Ternyata Ummu Sulaim datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya rasa malu jangan sampai menghalangi kita untuk menimba agama Allah subhanahu wa ta'ala, bertanya tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang seseorang memiliki rasa malu bertanya kepada ahlul ilmi dengan alasan saya malu untuk bertanya kepada Ustadz Fulan atau ke ulama Fulan karena permasalahan ini. Itu. Jangan sampai yang seperti itu, dan itu adalah merupakan perkara yang tercela. Kemudian kata beliau, fala budda ayas alal insanu an dinihi wala yastahi, maka sepantasnya atau harus seseorang itu untuk bertanya tentang urusan agamanya dan tidak boleh bagi dirinya untuk malu, kata beliau. La yastahi, jangan sampai dia memiliki rasa malu. Kemudian kata beliau selanjutnya, walihada ja'a Ma'is ibn Malik radhiyallahu anhu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'a yukirru biz-zina. Oleh karena itulah pula datang Ma'iz ibn Malik radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau yukirru biz-zina, mengakui telah melakukan zina. Itu. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, yaitu bertanya tentang apa hukumannya padahal dia sudah berzina. Yaqulu innahu zina. Dia bertanya kepada, menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dirinya telah berzina. Fa'aradu anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak mempedulikannya. Ini pertama kali. Tsumma ja'a tsaniatan wa qala innahu zina. Kemudian datang pada kali yang kedua dan dia pun menyatakan dirinya telah berzina. Fa'aradu anhu, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling. Tsumma ja'a tsalitsah, kemudian datang pada kali yang ketiga, wa qala innahu zina, dan dia menyatakan dirinya telah berzina. Fa'aradu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tetap berpaling, tidak menanggapi pertanyaan ataukah pengakuan dari Ma'iz bin Malik dirinya telah berzina. Apa tujuannya? Yuridu ayyatuba fayatubullahu alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar Ma'iz bin Malik ini bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan akan diterima taubatnya, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ja'a ar-rabi'ah naqashahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang pada keempat kalinya, yaitu pada hari yang keempat kalinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bermunaqasah dengan dirinya itu, berbincang-bincang, mulai ditanggapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang 3 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak ditanggapi. Nabi masih berpaling karena harapannya mudah-mudahan dia mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika datang pada 4 kalinya, dia ditanggapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan kepada beliau, kepada Ma'iz bin Malik, qal abika junun, apakah engkau ini gila? Qala la ya Rasulullah, tidak, saya tidak gila ya Rasulullah. Qal atadri mazzina, apakah engkau tahu apa itu zina? Qala na'am. Ma'iz menjawab, iya, saya tahu tentang zina. Az-zina, kata dia, kata beliau radhiyallahu an, az-zina ay ya'ti ar-rajulu min al-mar'ati haraman ma ya'ti ar-rajul min zawjatihi halalan. Yang namanya zina, kata beliau, adalah seorang laki-laki mendatangi wanita yang haram sebagaimana seorang suami mendatangi istrinya yang halal untuk dirinya. Artinya berhubungan suami istri namun hubungan yang belum halal. Ini namanya zina. Ini kata Ma'is, dia tahu zina itu apa. Kemudian dia mengaku dirinya ini waras, tidak gila. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda kepada beliau, anakattaha, itu artinya apakah engkau merobohkannya? La yukanna. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkinayahkannya, itu tidak, artinya menutup-nutupinya. Artinya apakah engkau benar-benar merobohkan wanita tersebut? Artinya yaitu bersenggama dengan wanita tersebut. Bal sarrahuna ma'anna hada mimma yastahya minhu. Akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memperjelas itu. Sarrah, mempertegas di sini, padahal itu adalah merupakan perkara yang malu untuk diucapkan. Lakinal haqqa la yastahya minhu, akan tetapi yang namanya kebenaran tidak boleh untuk seseorang malu darinya. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, bersabda kepada sahabatnya, anakattaha, maka dijawab oleh Ma'iz bin Malik, na'am. Iya, saya seperti itu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qal hatta ghaba dzaka minka fi dzalika minha kama yaghibul murudu fil mikhalati war rasadu fil bi'ri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ma'iz, berbicara kepada beliau, hatta ghaba dzaka minka, sampai itu tenggelam apa yang kau miliki, fi dzalika minha, itu pada, artinya minha itu pada kemaluan wanita tersebut, kama yaghibul murudu fil mikhalati, sebagaimana tenggelamnya itu, hilangnya al murud fil mikhala, itu alat untuk bercelak di al mikhala, itu pada tempatnya, warasadi fil bi'ri, dan sebagaimana timba itu nyemplung pada sumur. Artinya benar-benar terjadi, yaitu ada timba masuk sumur. Maka kata Ma'iz bin Malik, na'am. Itu na'am. Iya, seperti itu ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Ma'iz bin Malik radhiyallahu an ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui bahwasanya dirinya ini telah berzina, ini menunjukkan bahwasanya beliau ini tidak malu untuk menyampaikan al-haq itu. Tidak malu untuk bertanya tentang urusan agamanya, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hukumannya terkait dengan perbuatan dia, yaitu berzina, berhubungan dengan wanita yang tidak halal. Maka kata beliau di sini menjelaskan kepada kita, fahada syai'un yastahyi minhu, lakin fi babil haqqi la tastahyi. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang malu, yaitu yang seseorang itu malu darinya, akan tetapi termasuk dari bab kebenaran, maka jangan sampai engkau memiliki rasa malu. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih tersisa sedikit, insya Allah kita akan ambil pada kesempatan yang lainnya. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi.